Tujuan penciptaan manusia di muka bumi sejatinya hanyalah untuk beribadah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan ibadah umatnya, melainkan merekalah yang membutuhkan ibadah dalam hidupnya. Di dalam ibadah, sejatinya harus ada tiga pilar pokok yang harus tertuang dalam ibadahnya seorang muslim, yaitu rasa cinta disertai dengan rasa rendah hati dan rasa takut yang harus dibarengi dengan harapan. Namun dibalik itu, tidak sedikit manusia yang merasa bahwa ibadah hanya mempersempit dan mempersulit dirinya. Padahal, kalau mau kita sadari bersama, manusia itu membutuhkan ibadah melebihi dari segala-galanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga bagi umatnya ketika mau beribadah kepadanya. Namun banyak dari mereka yang lalai dan terlena dengan kesibukan dunia. Untuk kita ketahui, ibadah telah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Karena dengan ibadah, hati dan roh akan terisi kebutuhannya. Dengan ibadah, hati menjadi tentram dan mendapat kebahagiaan. Namun yang jelas, keutamaan ibadah yang paling besar adalah untuk mendapatkan ridho Allah, meraih surganya, dan terbebas dari api neraka. Ibadah seyogianya memunculkan akhlak dan moral bagi sesama manusia dan ciptaan Allah lainnya. Ini yang kita lupa. Sebagian beribadah hanya untuk kepentingan dirinya, namun melupakan makhluk lain yang ada di dekatnya. Maka daripada itu, penting bagi kita untuk menguatkan orientasi kita dalam beribadah, supaya ibadah bukan hanya sekedar menabung pahala saja, namun juga mensucikan jiwa agar hidup tidak memberi keuntungan pada diri sendiri saja, namun juga bermanfaat bagi yang lainnya. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Damai Indonesiaku yang kali ini kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Raya Jakarta Islamic Center Tugu Utara Koja, Jakarta Utara. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yaitu meneguhkan tujuan dalam beribadah. Kembali akan disampaikan oleh guru-guru yang kita cintai, Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya, yang nanti akan membahas tema tentang bagaimanakah meneguhkan semangat kita dalam beribadah. Dan seperti biasa, pemirsa, bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan, Anda kami undang untuk segera mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui Twitter atau Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag tujuan ibadah. Sementara bagi Anda yang saat ini kebetulan tidak sempat untuk menyaksikan secara langsung tayangan ini, Anda bisa menyaksikan tayangan langsung Damai Indonesiaku melalui pesawat handphone Anda. Untuk itu Anda bisa mendownload aplikasi TV One Connect dari App Store dan Play Store. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Warimor, tentu sarung kita. Kami persilakan kepada Ustadz Abdul Somad. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Syekhuna wa Ustazuna wa Alimuna, Ustadz kita, Tuan Guru kita, Buya kita, Kiai kita, Buya Yahya Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, dipanjangkan umurnya dan diberikan berkah, dan kita menumpang kepada berkah yang diberikan Allah pada beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin, manusia, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ibadah itu hanya salat, zakat, puasa, haji, maka betapa miskinnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih lama, makan apa salat? Tergantung salatnya. Kalau salat tarawih, maka kalau dihitung salat hanya subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, lalu dengan bekal itu kita akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa sedikitnya amal. Oleh sebab itu Allah yang maha pemurah, Allah yang maha penyayang, tidak pernah pilih kasih dan sayang. Maka Allah membagi ibadah itu. Ada yang murni ibadah, ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, salat. Tapi karena Allah sayang dengan kita, duduknya kita di sini pun bernilai ibadah. Insya Allah. Pergi pedagang yang menjaga rukonya, tokonya dari pagi tadi hingga petang, maka duduknya itu pun juga bernilai ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, mendapatkan balasan kemuliaan dari Allah, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal saleh. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tempat buang air, maaf, kotor, najis, bau busuk, tapi di dalam itu juga bernilai ibadah. Itulah hebatnya orang Islam. Tempat yang kotor itu pun bernilai ibadah dengan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia langkahkan kaki kiri, lalu dia katakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tidur, tidur, semua orang tidur. Yang beriman tidur, yang tidak beriman tidur. Bahkan maaf, binatang pun tidur. Tapi tidurnya orang beriman bernilai ibadah. Kapan? Ketika sebelum tidur dia katakan, Allahumma barik lana. Itu hanya sekedar menguji kira-kira masih konsen apa enggak. Kalau semuanya diam, Allahumma barik lana, langsung dia nyambung. Itu artinya terserah Ustaz deh mau baca apa. Ketika dia akan tidur, dia katakan bismika dengan nama engkau. Allahumma ya Allah, ahya wa amut. maka tidurnya itu pun bernilai ibadah. Makannya pun bernilai ibadah. Mengapa demikian? Karena makannya orang beriman itu menjadi ibadah. Saya bisa tegak berceramah karena tegak. Tegak kenapa bisa tegak? Karena makan. Makannya orang beriman, liuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Karena kalau tidak tegak tulang belakang, dia tidak bisa tegak sholat. Kalau tidak tulang belakang tegak, dia tidak bisa memberikan tausiah ceramah. Akan tetapi ketika makan memperturunkan hawa nafsu, hawa muttaba, memperturunkan hawa nafsu, na'udzubillah. Oleh sebab itu makan hanya menegakkan tulang belakang. Oleh sebab itu jika ada bapak ibu makan, lalu ketika dia makan, suami sedang makan, istrinya bertanya, "Mas, kok banyak sekali makannya?" "Oh istriku, seandainya tidak sebanyak ini, maka tulang belakangku tidak bisa tegak." Ini hanya sekedar untuk menegakkan tulang belakang. Maka dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, semuanya bernilai ibadah. Tadi ketika kita bangun, maka kita pun sudah beribadah. Tapi bukan ibadah murni, tapi bernilai, nilainya ibadah. Kita buka mata, yang pertama kali kita sebut nama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Cara merubah kebiasaan, perbuatan menjadi ibadah dengan menyebut nama Allah. Kullu amrin dhibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, tidak dimulai dengan ucapan pujian kepada Allah, fahuwa aqta, putus, tak bernilai di hadapan Allah. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini bernilai ibadah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sangat jelas sekali Allah menegaskan kepada kita bersama bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan, segala lini kehidupan yang kita lakukan dinilai ibadah. Kita dalam segmentasi berikutnya nanti, guru yang kita cintai akan memaparkan kepada kita kaitan antara iman dan ibadah. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, kami masih memberikan kesempatan bagi Anda untuk mengirimkan melalui Twitter atau Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag tujuan ibadah. Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Warimor, tentu sarung kita. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Mereka berkata, wa qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui itu berkata, amanna, kami beriman. Kami beriman kepadamu ya Muhammad. Lalu kemudian turun ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin katakanlah, qulu, ucapkanlah, aslamna, kami hanya baru sekedar berserah diri kepada Allah. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum lagi masuk ke dalam hati kamu. Oleh sebab itu buah daripada iman berubah perilaku, buah daripada iman rajin beribadah. Ahlus sunnah wal jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Ahlus sunnah al jamaah mengatakan iman itu mesti ada tiga. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Wal amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota tubuh. Oleh sebab itu bila ada orang berkata, saya beriman, mana amalmu? Tidak penting amal. Maka bukan ahlu sunnah wal jamaah. Karena ahlu sunnah wal jamaah ada aplikasi, ada efeknya, ada perbuatan. Maka ketika kita hari ini beribadah, ketika kita hari ini datang ke masjid ini, sholat zuhur, berzikir, menuntut ilmu, maka semoga ini menjadi buah daripada iman kita insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada orang berkata, saya beriman. Mana imanmu? Iman tidak tampak di mulut. Iman tidak terdengar. Iman ada di dalam hati. Iman itu ghaib. Oleh sebab itu di KTP kita tidak tertulis agama, iman. Tapi agama adalah Islam. Bersyahadat, kelihatan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat, kelihatan. Allahu Akbar. Zakat, kelihatan. Bayar zakat. Puasa, tidak kelihatan. Tapi buka puasanya, kelihatan. Haji, kelihatan. Store 2018, berangkat 2031, setiap tahun kenduri untuk ngundang tetangga supaya mohon doa. Bapak Ibu hadir ke rumah ya, nanti saya mau berangkat haji. Kapan? 10 tahun lagi. Loh kok doanya sekarang? Mohon doa orang-orang baik, semuanya bisa tahu. Tapi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan buruk, tidak kelihatan. Dari mana kita bisa tahu? Perbuatan menunjukkan keimanan, keimanan memberikan efek kepada perbuatan. Kalau sudah beriman kepada Allah, tampaklah beribadah, ibadahnya lama tegaknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqumu minal lail, dia tegak malam, hatta tatafattar qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Mengapa kedua kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Mengapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang sehingga darah itu turun ke kaki. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha, mengapa kau lakukan ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhar, dosamu yang telah lalu, yang akan datang, sudah diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa engkau beramal begitu lama? Lalu Nabi menjawab, afala akuna abadan syakura, apakah tidak boleh kalau aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ternyata untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, tidak cukup hanya sekedar alhamdulillah wa syukrulillah. Ternyata untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, tidak cukup mengatakan aku beriman, imanku di sini. Tapi ada perbuatan. Oleh sebab itu bila hari ini kita belum sholat malam, kita perlu meragukan kesempurnaan iman kita. Kalau kita belum datang sholat berjamaah ke masjid, kita perlu meragukan ketulusan iman kita. Kalau kita belum sayang kepada saudara kita, seperti kita sayang pada diri sendiri. Kalau dicubit pipimu sakit, begitu juga dicubit pipi saudaramu. Kalau rumahmu dibakar, dihancurkan, begitu engkau rasa sakit. Begitu juga dengan rumah saudaramu yang ada di Palestina. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina, berkat perjuangan, doa kita, Allah memerdekakan Palestina insyaAllah. Ini adalah buah keimanan. La yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi. Sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi. Sama seperti sayang pada diri sendiri. Oleh sebab itu cinta kepada ansar, bagian dari iman. Cinta kepada sahabat, bagian daripada iman. Bila ada orang mengaku beriman, tapi mencaci maki sahabat. La tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum. Seandainya ada di antara kalian yang mampu bersedekah mithla Uhudin zahaban, emas sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud bukan tanggung, 7 km panjangnya. Siapa yang tidak percaya nanti ke Makkah ukur sendiri. 7 km emas yang kau sedekahkan, tapi kalau kau caci maki sahabat Nabi, mereka yang bertitel RA radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka ini adalah bukti keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila engkau tidak ada aplikasi perbuatan, bila tidak ada efek perbuatan, maka perlu meragukan keimanan. Hari ini kita datang bukan untuk mengukur iman orang lain. Kita ngaji bukan untuk mengukur iman orang lain. Mengaji adalah memperhatikan diri sendiri. Ngaji dengan ustaz, ngaji dengan buya, ngaji dengan habib, ngaji dengan ulama. Ngaji adalah sedang mengukur bayang-bayang diri. Apakah sama dengan perbuatan atau tidak? Ketika orang lain bicaranya, lain katanya, lain perbuatannya. Inilah orang yang paling panas nerakanya. Lain bicaranya, lain katanya. Innal munafiqin, orang yang munafik. Fid darkil asfali, dalam keraknya neraka jahannam. Wal'iyadzubillah. Maka mari kita perlihatkan amal-amal. Tidak ada waktu yang kosong daripada amal. Masalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah. Wal ladzi la yadhkurullah, orang yang tidak mengingat Allah. Kamatsalil hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Siapa itu orang hidup? Orang yang makan. Siapa itu orang hidup? Orang yang berjalan. Siapa itu orang hidup? Orang yang menerima respon. Bukan, itu bukan orang hidup. Orang hidup adalah orang yang berzikir. Kita di masjid ini semuanya berzikir mengingat Allah, maka saat ini kita adalah orang yang hidup. Alhamdulillah. Tapi ketika keluar, maka kita tetap juga berzikir. Ada kalanya zikir jahar, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi ada kalanya zikir tidak bersuara. Wadzkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Rabbmu, Tuhanmu dalam dirimu dalam zikir. Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah, qiyaman ketika tegak, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim ketika berbaring, dia tetap mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza farata fansab, selesai dari suatu amal, jangan berhenti, pindah ke amal yang lain. Salat sudah, selesai salat zikir, zikir sudah, berdoa, berdoa sudah, baca Quran. Maka jangan ada waktu kosong hampa selain daripada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan niat kita tulus ikhlas mencari ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka, kami memohon kepada engkau ridhaka, surgamu, ridhamu dan surgamu. Semoga segala gerak-gerik kita bernilai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, ya rabbal alamin. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan mendalami lagi tentang bagaimanakah sarana menuju perbaikan akhlak atau kualitas ibadah kita. Apa yang kita lakukan untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Apakah kita sudah beriman? Sudah. Mana buktinya? Beramal. Lalu siapa yang paling mulia di antara yang beriman? Afdalul mu'minina imanan. Orang beriman yang paling afdal, ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik akhlaknya. Allah tidak ada memuji Nabi dalam Quran. Ya Muhammad, engkau ibadahmu sampai bengkak kakimu. Ya Muhammad, puasamu setiap hari. Ya Muhammad. Tapi Allah puji dia karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau dalam akhlak yang luar biasa. Oleh sebab itu bila ada orang ibadahnya banyak, ibadahnya luar biasa, tapi tidak berefek kepada pribadinya, maka tidak bernilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hadis bercerita tentang seorang perempuan memelihara seekor kucing, lalu kucing itu tidak dia beri makan, kehausan, kelaparan, mati, padahal dia ahli ibadah. Neraka jahanam tempatnya. Tapi ada seorang perempuan, wanita tunasusila, maaf, jahat, tidak baik. Suatu hari, ini bukan cerita dari umat Islam, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan Bani Israel. Tiba-tiba dia ke tepi sumur, dia lihat ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dalam keadaan kehausan. Lalu dia timba air dengan sepatunya. Sepatunya kotor, tapak kaki bau busuk, anjing najis, dan dia pula bukan perempuan yang baik. Tapi ternyata ada ketulusan, ada akhlak di sana. Ya Rasulullah, apakah pada perbuatan ini seekor anjing ada nilai ibadah di dalamnya? Apa kata Nabi? Fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam setiap hati yang basah ada nilai sadaqah. Saya bercerita tentang anjing bukan setelah pulang ini lalu beli anjing. Hadis ini bukan bercerita motivasi melihara anjing. Ini hadis tentang bagaimana kelembutan hati walaupun dari orang yang nakal kepada binatang yang haram dengan tempat yang kotor, tapi ada ketulusan hati. Adapun orang yang sengaja memelihara anjing tanpa ada niat untuk menjaga rumah di tengah hutan, di tengah gurun pasir Sahara, untuk menjaga kebun daripada pencuri, hanya untuk hobi saja, maka malaikat tidak masuk ke dalam rumahnya. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjing di dalamnya. Tapi malaikat yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Oleh sebab itu mesti kita perhatikan. Nah, Bagaimana ibadah kita? Ibadah membentuk kepribadian kita. Coba baca ayat-ayat tentang ibadah. Di akhir ayat itu pasti bercerita tentang visi misi ibadah. Salat pasti ada akhirnya. Apa buah daripada salat? Innas-salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Puasa, apa tujuan dari puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ditutup dengan la'allakum tattaqun, takut kepada Allah. Haji, apa tujuan daripada haji? Faman farada fihinnal hajja, siapa yang melaksanakan haji? Fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Rafatha, tidak lagi nakal secara seksual. Fusuqa, tidak lagi melakukan perbuatan fasik. Wala jidal, tidak lagi jidal, kelahi, sumpah serapah, caci maki. Ketika dia sudah berkata di Bir Ali dari Jakarta sampai ke Madinah, di Madinah 4 hari 4 malam untuk mengambil arba'in 40 salat, tidak tinggal takbiratul ihram di Masjid Nabawi. Lalu kemudian sampai di Bir Ali, dia pun berkata labbaik Allahumma umrah. Maka sejak itu dia takut. Takut mencabut bulu hidung, takut mencabut rambut. Tiba-tiba ada yang tersangkut di giginya. Tiba-tiba dia pergi ke dekat pohon korma, dia cabut duri korma, dia kena denda, dia bayar fidyah. Tiba-tiba dia lihat ada burung merpati, lalu dia ambil senapan angin, dia tembak, dia kena denda. Berapa lama? Selama belum tawaf, sa'i, tahallul. Nanti ketika musim haji, lebih lama lagi. Tanggal 8 dia berniat, labbaik Allahumma hajja, aku berniat untuk melaksanakan haji. Tanggal 8 hari tarwiyah, tanggal 9 hari arafah, tanggal 10 hari nahar. Setelah melontar jumrah, 2 hari, 24 jam kali 2, barulah dia tahallul, halal. Yang sebelumnya haram, tidak boleh, menjadi boleh dia lakukan. Yang sebelumnya tidak boleh cabut rambut, boleh potong rambut. Yang sebelumnya tidak boleh berhubungan, setelah tawaf ifadah, setelah tahallul kubra, menjadi boleh. Apa yang ditanamkan? Takut, takut, takut. Orang yang sholat takut Allahu Akbar. Dia takut melihat kemana-mana. Dia hanya melihat tempat sujudnya. Tidak mungkin ada orang sholat di Islamic Center ini, lalu kemudian dia melihat, lampunya. Saat itu dia sedang takut kepada Allah. Begitu juga saat puasa. Andai dia sedang puasa, dia masuk ke dalam kamar mandi, dia tutup kunci, dia lihat sekeliling, tidak ada CCTV, siapapun tidak memperhatikan. Lalu dia ambil satu teguk air, dia minum, tidak ada yang tahu. Jangankan satu teguk air, dia masukkan kepalanya setengah bak habis. Ketika mau keluar, dia keringkan bibirnya. Setelah itu dia buat gaya seperti orang mau mati. Tidak ada yang tahu. Tapi saat itu kau sedang diperhatikan Allah. Siapa yang memperhatikanmu? Saat engkau tidak merasa, tapi dalam lubuk hatimu yang paling dalam, dia terasa bahwa kau sedang diperhatikan oleh dia. Yang memperhatikanmu bukan manusia, yang memperhatikanmu bukan CCTV. Kalau yang memperhatikanmu direktur atasanmu, ada saatnya dia keluar kota. Kalau yang memperhatikanmu CCTV, ada masanya kabelnya akan dimakan tikus. Tapi sampai masanya, yang memperhatikanmu adalah dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Islam ada yang lebih tinggi, iman ada yang lebih tinggi, ihsan. Apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, seakan-akan kau memandang Allah. Fa illam takun tarah, kalau matamu tidak melihat Allah, kalau matamu tidak memandang Allah, fa innahu yarak, tapi ingatlah Allah memandang engkau. Kalau sudah beriman pasti beribadah, kalau sudah beribadah berubah perilaku. Kalau ada orang sedekah rajin tapi menyakiti hati orang, la tubtilu sadaqatikum, jangan sakiti hati orang, bil manni wal adha, jangan batalkan sedekahmu, jangan batalkan infakmu karena menyakiti hati tetangga. Qaulum ma'rufun, kata-kata yang baik. Wa maghfiratun, maaf, khairun, lebih baik, min sadaqatin yatsba'uha adha, daripada sedekah tapi menyakiti hati orang lain. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya enggak pernah nyakiti hati orang lain. Sedekah enggak pernah juga. Yang baik bukan itu. Tetap sedekah dan tidak menyakiti hati orang lain. Insyaallah inilah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada nanti hari akhirat, orang datang menghadap Allah bisolatin, solatnya banyak, solat tahajud, solat witir, solat duha, solat isyraq, solat awabin, solat qabliyah, solat ba'diyah, bisalatin wasiyamin. Puasanya banyak. Puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15. Puasa Nabi Daud 8, 15 hari dalam sebulan. Puasa 6 hari pada saat Idul Fitri. 6 hari dia puasa. Ingin mendapatkan pahala setahun. Tapi ternyata dosanya juga banyak kepada orang. Syatama hadza, mencaci maki si fulan. Wa daraba hadza, menempeleng si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Maka orang ini akan menuntut dia di hadapan Allah. Faniyat hasanatuhu. Kalau seandainya Abdul Somad menganiaya 4 rumah, satu rumah di depan, satu rumah di belakang, satu rumah di kanan, satu rumah di kiri, insyaallah yang depan saya bayar dengan sholat, yang belakang saya bayar dengan puasa, yang kanan saya bayar dengan sedekah, yang kiri saya bayar dengan umroh. Tapi ya kalau yang kita aniaya satu negeri, orang ngantri panjang, ukhidhat hasanatu, diambil pahalanya, summa turihat ilaih, dicampakkan kepada dia, lalu yang nuntut masih juga panjang. Inilah orang yang paling musibah, orang paling sengsara. Dia masuk neraka bukan karena berzina, dia masuk neraka bukan karena narkoba, dia masuk neraka bukan karena riswah, masuk neraka karena menganiaya orang lain. Itulah mengapa kata Nabi, ittaqul zulma, jangan zalimi orang lain. Supirmu, tukang gali paritmu, orang yang ada dalam kekuasaanmu, jangan sekali-kali kita zalimi. Tidak ada gunanya ibadah kita. Intinya, ibadah memperbaiki perbuatan. Semoga dengan beribadah amal kita, perbuatan kita menjadi lebih baik di masa akan datang, insyaallah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu saja patut kita pertanyakan kembali, ibadah adalah memperbaiki kualitas akhlak kita. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa segala aspek kehidupan dalam kehidupan ini dinilai ibadah. Tetapi ada saja orang yang mengatakan bahwa saya belum menemukan kenikmatan dalam beribadah. Dalam segmentasi berikutnya nanti, Buya Yahya akan memaparkan kepada kita sebab-sebab orang tidak bisa menemukan kenikmatan ibadah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema meneguhkan tujuan ibadah. Alhamdulillah telah kita dapatkan ilmu begitu banyak dari guru kita Ustaz Somad bahwa ternyata segala aspek kehidupan ini sesungguhnya di mata Allah dinilai ibadah. Tetapi ada saja orang yang belum menemukan kenikmatan ibadah. Apa penyebabnya? Buya Yahya akan menjawabnya. Silakan, guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fasholatullahi wasalamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ya kami cintai para perindu keridhaan Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang hadir atau menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, lebih khusus lagi yang kami cintai, yang kami muliakan, kita cintai guru kita semua, Ustaz Abdul Somad. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, memanjangkan umur beliau, memperluas manfaat beliau untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang manisnya ibadah, ini adalah materi yang paling berat kalau kami harus menyampaikan. Kalau ada pertanyaan tentang hukum halal haram, saya bisa mengatakan ini halal, ini haram menurut para ulama. berbicara tentang manisnya ibadah, ini harus dengan pengalaman. Dan hamba Allah yang berbicara ini sampai hari ini masih terus berusaha untuk mencari kekhusyuan di dalam ibadah hingga sampai kepada manisnya di dalam ibadah. Dan ini adalah perjalanan panjang dan berat. Dan semoga Allah menyampaikan kami kepada manisnya ibadah. Dan semoga Allah mengampuni kami. Kami akan berbicara menukil perkataan para ulama bahwa manisnya ibadah itu, manisnya ibadah akan dirasakan seorang hamba di dalam melaksanakan ibadah. Kalau kita gambarkan bisa seperti manisnya atau lezatnya, lezatnya dalam ibadah seperti orang menikmati lezatnya dalam makanan misalnya. Kalau orang menikmati lezatnya makanan, lezatnya makanan, kalau kita makan, lihat, baik ada orang, tidak ada orang, tetap lezat. Lezat. Tapi kalau pura-pura lezat di depan orang, kelihatannya, di depan orang kekecutan. Tapi kalau lezat yang sesungguhnya memang lezat makanannya, dan lidah kita normal, maka kita akan menikmati makanan tersebut, baik di depan orang tetap lezat, dia saat sendiri tetap lezat. Lezatul ibadah, lezatnya ibadah pun seperti itu. Lezatnya ibadah adalah orang menemukan keindahan di dalam beribadah. Kalau dia melakukan sholat, dia merasakan sholat itu betul-betul ia nikmati. Sehingga para salafun as-salih, kita menukil, ini bukan cerita tentang pengalaman pribadi, akan tapi kami menukil cerita dari orang-orang terdahulu. Bagaimana mereka mengucapkan salam, setelah itu berdiri lagi masuk sholat. Salam masuk sholat. Begitu menikmatinya di dalam sholat. Di saat mereka membaca Al-Quran, mereka menikmati membaca Al-Quran. Sehingga tidak jarang mereka di saat membaca Al-Quran dibarengi derai air mata. Waktu sujud menghadap kepada Allah dibarengi derai air mata. Begitu juga semua kebaikan mereka lakukan dan mereka merasakan kelezatan. Sehingga enggak apakah di depan orang atau saat sendiri, ibadahnya sama. Itulah orang menemukan lezatnya ibadah. Manisnya di dalam ibadah. Nah, sekarang kita perlu bertanya diri kita sendiri. Apakah kita sudah sampai kepada lazatnya ibadah tersebut, nikmatnya ibadah? Kita tidak perlu tengok sana sini, akan tapi kita koreksi diri kita sendiri. Bagaimana di saat kita melakukan sholat? Sudahkah kita di saat melakukan sholat di situ benar-benar kita merasakan bisa menghadirkan agungnya Sang Pencipta Allah? Di saat kita membaca salawat kepada Rasulullah, sudahkah saat itu kita menghadirkan agungnya baginda Nabi, orang yang harus kita ikuti, yang menjadi sebab keselamatan kita, yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin? Dan seterusnya, ibadah yang kita lakukan, dan katakan, tanyakan kepada diri sendiri, berapa kali kita di saat sujud di tengah malam lalu kita mengucurkan air mata kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah lezatnya ibadah, lezatnya ibadah, indahnya di dalam beribadah. Dan banyak orang yang sudah sampai kepada derajat ini. Dan kami prasangka baik, banyak di antara yang hadir sudah sampai kepada derajat seperti itu. Sehingga di saat melakukan ibadah luar biasa, menikmati ibadah tersebut, melebihi daripada dia mendapatkan dunia. Akan tapi, kami lagi-lagi nukil cerita para ulama. Ada beberapa hal yang menjadikan kita tidak bisa menemukan indahnya di dalam beribadah. Sholat begitu saja. Sehingga sholat kita menjadi sholat adat, bukan ibadat. Adat itu kebiasaan. Sehingga ada orang rutin melakukan sholat malam, dia belum menemukan indahnya di dalam bangun malam, akan tapi dia melakukan bangun malam hanya menjadi sebagai rutinitas adat. Sehingga ibadah menjadi adat, ibadah hanya sekedar menjadi kebiasaan. Aku harus bersedekah setiap bulan sebegini, setiap malam aku sholat begini, setiap hari aku baca sholawat, tidak dirasakan lazatnya ibadah. Nah ini banyak yang seperti itu, dan semoga Allah memberikan kepada kita kelezatan di dalam ibadah. Di saat kita memohon kepada Allah, melaksanakan sholat dan lain sebagainya, kita bisa merasakan dengan keindahan lezatnya ibadah. Ada beberapa hal yang disampaikan para ulama. Di antara sebab bagaimana seseorang tidak bisa melakukan ibadah lalu dibarengi dengan tetesan air mata, banyak. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama yang menjadikan sholat kita hanya sholat sekedar menjalankan kewajiban, segera ingin tuntas selesai daripada sholat. Ada beberapa hal yang menjadikan kita tidak bisa merasakan lezatnya ibadah, indahnya ibadah, manisnya ibadah. Yang pertama adalah maksiat. kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba menjadikan ibadah yang dilakukan itu ibadah rutin, bukan ibadah yang sesungguhnya, bukan merasakan, bukan menghadirkan rasa pengabdian kepada Allah, tidak menjadikan dia semakin takut kepada Allah, tidak menjadikan dia semakin khusyuk kepada Allah, akibatnya rutin dan dia bisa istiqomah dengan kerutinannya. Kalau bicara bangun malam, dia bangun malam, bisa puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis, bicara sedekah, akan tapi dia adalah ahli maksiat, sering melakukan kemaksiatan, maka yang dilakukan itu belum dirasakan sebagai sebuah kenikmatan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memaksakan istiqomah. Jadi maksiat, dan maksiat ini sumbernya dua loh ya, hanya mata dengan telinga ini yang menjadi sebab kita banyak bermaksiat, karena kuping kita bolong dan mata kita melek. Kalau seandainya ada orang dihadirkan ke dunia ini tanpa pendengaran dan tanpa penglihatan, susah baginya untuk melakukan kemaksiatan. Maka jaga mata kita. Kullil mu'mini yaghuddu min absarihin. Hei orang-orang beriman, jaga matamu agar sampai kepada kelezatan ibadah, agar terjaga hati kita, agar kita tidak mudah melakukan kemaksiatan. Ada orang melakukan solat tahajud setelah dia nonton sesuatu yang tidak baik. Ada orang melakukan membaca solawat dibaringin dengan kemaksiatan. Maka ketahuilah ibadahnya tidak akan dirasakan sebagai ibadah yang nikmat. Bahkan para salafunas soleh, suatu ketika ada seperti Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau suatu ketika tidak bisa bangun malam, menangis di pagi harinya dan mencari sebab apa yang menjadikan aku tidak bisa bangun malam. Tidak bangun malamnya saja menyesal dia, menangis. Dan ada sebagian dari bapak-bapak yang soleh, ibunda-ibunda yang soleha, di saat dia terbangun kesiangan menyesal dia tidak bisa melakukan bangun malam. Abu Yazid Al-Bustami menyesal karena dia tidak bisa bangun malam. Akan dicari sebab apa aku kok menjadi tidak bangun malam. Dicari, dikoreksi siang harinya di hari kemarin, makanan apa yang aku makan, kira-kira aku duduk di mana lalu aku melihat apa. Baru sadar, rupanya suatu ketika ada orang datang kepadanya dan meminta tubuhnya keker. Imam Abu Yazid Al-Bustami tidak memberikan, tapi hanya berkata, ini orang seger begini, tidak mau kerja, minta-minta. Suudon, merasa hanya begitu saja, menjadikan dia tidak bisa bangun malam. Bagaimana jika kemaksiatan yang jelas-jelas kita lakukan, akan menjadikan kita susah beribadah, dan kalaupun kita melakukan ibadah, maka ibadah kita adalah bukan ibadah yang nikmat, akan tapi ibadah yang rutin, dan itu tidak menghantarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali pertanyaan tadi, mengapa kita sangat sulit untuk menemukan kenikmatan ibadah. Ternyata jawabnya adalah karena begitu banyaknya maksiat daripada penglihatan dan pendengaran kita. Bila diibaratkan titik hitam hati tempat cahaya ketutup dengan maksiat, maka hati pun akan menjadi gelap dan dia tidak merasakan kenikmatan dalam ibadah. Dalam segmentasi berikutnya nanti, Buya Yahya akan memaparkan kepada kita salah satu cara untuk meningkatkan ibadah adalah ikhlas dalam beribadah. Kata ini sering kita ucapkan, tetapi benarkah kita telah memahami hakikat daripada ikhlas? Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama, bagaimana agar kita itu bisa merasakan indah, manis, dan lezatnya ibadah. Disebut oleh para ulama, yang pertama adalah tadi kami sampaikan, maksiat menjadikan sebab hilangnya kelezatan ibadah. Sekarang yang menjadikan sebab orang bisa menemukan manisnya ibadah adalah yang pertama, mujahadah dulu. Mujahadatun nafs. Memaksa dulu di dalam beribadah. Para kekasih Allah disebutkan, beliau menemukan lezatnya ibadah bangun malam itu belajarnya 20 tahun. Dipaksain. tidur sore, kemudian malam bangun, kemudian dipaksain bangun untuk tidak tidur membaca Al-Quran. Jadi kita harus mujahadah, memaksa. Sedekah pun demikian, kita paksa dulu. Kalau nanti kita tidak memaksa, enggak akan berbuat ibadah. Mana yang akan dinikmati, wong ibadah tidak ada. Buat ibadah dulu, manis tidak manis, lakukan dulu ibadah. Dipaksakan diri kita, paksa diri kita untuk bisa melaksanakan ibadah. Yang kedua, setelah kita paksakan mulai dari bangun malam melaksanakan ibadah-ibadah, termasuk diantaranya adalah bersedekah, bantu saudara, termasuk diantaranya silaturrahim. Pahit ya, manis akhirnya nanti. Pahit silaturahmi, kunjung kepada saudara yang jahil sama kita, berat, tapi lakukan. Setelah kita terus paksakan, akan menemukan manisnya itu semuanya. Yang pertama adalah mujahadah, harus kita paksakan diri kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Yang kedua adalah membiasakan melakukan ibadah itu adalah sesaat boleh dilihat orang, tapi untuk melatih diri adalah dengan menyembunyikan ibadah. Artinya, kalau kita bisa melakukan sedekah dilihat oleh orang 500 atau 5 juta, maka ayo kita paksakan, kita latih untuk menyembunyikan ibadah tersebut. Solat pun demikian. Jangan sampai ibadah kita yang dilihat manusia saja, sehingga tanpa kita sadari bukan lezat yang sesungguhnya, bukan manis karena kenal Allah, tapi manis karena dilihat orang. Ini berbahaya sekali. Sehingga ibadahnya dia capek, dia pengen disanjung oleh manusia. Ada orang berbuat baik, iya semangat. Kalau urusan sedekah nomor satu, urusan ngaji, iya. Urusan apa saja hebat, tapi dia hanya ingin dilihat oleh orang lain sebagai orang yang ahli ibadah, maka ibadahnya tidak manis dia itu. Manisnya kelihatannya saja. Dia bisa senyum di tempat yang baik, akan tapi hatinya bergolak. Karena apa? Dia belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan ibadah dengan sembunyi. Sedekah sembunyi. Ada yang diketahui oleh orang untuk memberikan contoh orang lain agar bisa melakukan kebaikan. Tapi lakukan kebaikan dengan sembunyi untuk melatih diri kita agar kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kita bisa sholat di depan orang mungkin puluhan rakaat, akan tapi di kamar kita, kita kunci sholat 20 rakaat. Bahkan harus kita caci diri kita, kita cela diri kita, kita tuduh hawa nafsu kita. Kalau kita bisa melakukan sholat di depan orang setengah jam, tapi di saat di tempat sendiri yang sembunyi hanya 5 menit. Nah ini problem. Berarti kita hanya senang untuk dilihat manusia. Maka kita paksakan diri kita di dalam melaksanakan ibadah, harus ibadah dengan cara disembunyikan. Artinya apa? Tidak ada orang yang tahu. Kita hanya melatih diri kita agar merasa bahwasanya yang melihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Semakin terbiasa dengan ini semua, maka pada akhirnya dia akan menemukan kelezatan ibadah. Yang lain yang harus diperhatikan di dalam kita untuk mewujudkan nikmatnya ibadah adalah siasat zahir, tanwi'. Jadi ibadah itu macam-macam. Mohon maaf, misalnya sholat saja. Disunnahkan kalau kita sholat sunnah itu sering pindah-pindah tempat. Kalau di rumah jangan hanya di musola yang panas, tidak ada ventilasinya itu, enggak ada kipasnya lagi. Bolehlah Anda melakukan sholat di depan dapur, boleh sempat sholat di ruang tengah, boleh sholat ini. Bahkan kalau kita punya tiang 6, lakukan Anda sholat ngadep ke 6 tiang, berarti sudah 12 rakaat. Nah ini, jadi tanwi' bermacam-macam. Itulah kata dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Allah tuh tahu kita ini bosenan. Maka diberi ibadah itu macam-macam. Ada sholat, ada sedekah, ada ini. Satu model ibadah pun juga kita warna-warni boleh. Indah. Sholat pun demikian. Termasuk sedekah pun demikian. Sesaat kita sedekah untuk masjid, oke. Sesaat untuk fakir miskin, oke. Sesaat untuk pesantren, oke. Sesaat, nah. Ini adalah tanwi', ini untuk menyiasati hawa nafsu kita. Sebab kadang kalau kita sudah berbuat baik dengan satu model, hawa nafsu kita ngomong, kamu sudah berbuat. Berat lagi kita melakukan kebaikan lagi. Tanwi'. Kemudian yang terakhir adalah terus mengasah keikhlasan. Ikhlas itulah yang menjadikan Anda berbuat itu nyaman. Kalau Anda berbuat baik untuk manusia, tulus karena manusia, maka akan merasa nyaman, nikmat jika dilihat manusia tersebut. Karena besok Anda akan mendapatkan bonus. Anda nyaman, wah kelihatan sama bos. Makanya rajin berbuat dan semangat, tidak capek. Ini dilihat oleh manusia. Maka orang ikhlas akan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia beribadah hanya merasa dilihat oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, dan ibadahnya orang ikhlas yang hanya ingin dilihat oleh Allah nyaman. Karena dia apa? Dia tidak merasa gelisah di saat tidak dilihat oleh manusia. Tidak merasa susah di saat tidak dilihat oleh manusia. Merasa nyaman hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal ini harus kita coba di dalam diri kita. Kita paksakan. Kita berbuat baik, melakukan kebaikan. Kita ini memang ada misalnya disebutkan bagaimana hukumnya kalau kita ingin berbuat baik dilihat oleh orang, boleh. Nanti ada pembahasan khusus tentang bagaimana memerangi riya. ternyata memerangi riya itu pun ternyata kadang seperti bentuk riya. Lakukan ibadah di depan manusia 10 rakaat, sedekah 100 juta enggak apa-apa untuk memerangi riya, tapi untuk menumbuhkan keikhlasan, berbuatlah baik di saat sembunyi. 100 juta aku dilihat oleh orang, hei hawa nafsu, kau menikmati 100 juta. Sekarang aku akan bersedekah 100 juta, tidak ada orang lain tahu. Nah, kalau sudah terus di model-model begitu, pada akhirnya apa? Hatinya sudah terbiasa, semakin kenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga diam-diam dia di dalam beribadah bisa menikmati, salat bisa menangis, sujud bisa betul-betul khusyuk, baca Al-Qur'an bisa benar-benar merasakan kalau dia lagi membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita kekhusyukan di dalam hati, kelezatan di dalam ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi jawabannya bagaimanakah kita mampu mencapai pada insan yang sampai pada level nyaman dalam beribadah. Jawabnya adalah kita merasa nyaman disaksikan oleh Allah. Dan memang bukan orang sembarangan yang mampu mencapai level ini, karena selama ini kita beribadah lebih banyak nyaman disaksikan orang, nyaman dipuji, tetapi kita tidak tahu bahwa setiap saat Allah menyaksikan kita. Baik, pemirsa dari mati Allah, dalam segmentasi berikutnya nanti, Alhamdulillah telah terkumpul sekitar ada 400 pertanyaan luar biasa sekali dengan kehadiran guru-guru kita. Tetapi insya Allah dari pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul ini memang ada beberapa pertanyaan yang sama. Kita akan seleksi dan kita akan jawab secara singkat pada segmentasi yang ke-6 dan ke-7 selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang bagaimanakah kita mencapai nikmat dalam beribadah. Alhamdulillah telah dijelaskan tadi oleh guru-guru kita, dan alhamdulillah juga Anda telah mengirimkan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan, tetapi sayang sekali waktu yang kita sediakan sangat terbatas. Insya Allah pertanyaan ini pun juga nanti akan mewakili pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di rumah. Baik, pertanyaan pertama untuk Ustadz Abdul Somad, ini adalah kegelisahan putra daerah sepertinya. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Saya mulai risau, Ustadz sudah mulai bolak-balik Jakarta mengisi program-program di televisi. Takut Ustadz akan menjadi Ustadz selebritis sesuai dengan pesanan televisi. Mohon jawabannya, silakan Ustadz. Yang pertama perlu saya jelaskan bahwa ketika saya sedang ada jadwal di Jakarta, lalu kemudian TV One meliput, itu yang tepat. Jadi bukan saya datang karena diundang oleh TV One. Jadi jangan khawatir saya akan menjadi artis insya Allah. Kalau saya silap, saya salah, yang pertama kali yang meluruskan kekeliruan saya adalah Syekhuna, Ustaz kita, Kiai kita Buya Yahya insya Allah. Sebelum jamaah sekalian, Ustaz Somad ini keliru, Ustaz Somad ini tidak tepat, Ustaz Somad ini salah. Saya selalu meminta pendapat para ulama, para guru kita, karena kita mungkin tidak tahu peci kita miring. Siapa yang memberitahu? Karena ada layar di depan, oh miring. Begitulah lemahnya kita. Oleh sebab itu jamaah yang risau juga, saya husnuzan, karena mereka juga berprasangka baik. Lalu kemudian bahwa saya datang kemari bukan setiap bulan, hanya karena ada momen tertentu saja. Dan besok pagi tetap akan masuk. Besok libur hari Senin, tetap akan masuk ke kampus mengajar mata kuliah hadis tahlili ke kampus. Siapa yang mau datang bertemu kita di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tapi jangan datang ramai-ramai. Nah, ini semua adalah kita membagi, ada momen di Jakarta, ada di Riau tempat saya tinggal, ada ke Aceh. Ini semua adalah tugas dakwah mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, dengan kata-kata santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Andai ada orang yang perlu berdebat, wajadilhum debatlah, tapi tetap dengan cara yang santun, billati hiya ahsan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Buya Yahya, berkaitan dengan penjelasan Buya tadi, jika kita belum menemukan kenikmatan dalam beribadah, apakah ibadah kita tetap diterima? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam melakukan kebaikan, jangan menyerah dengan kegagalan. Misalnya kalau kita melakukan sholat kok batal, ya sholat lagi. Kemudian di dalam kita melakukan sholat ingin berusaha khusyuk kok belum khusyuk, maka ketahuilah orang berusaha khusyuk itu sudah dinilai oleh Allah yang Maha Pengasih sebagai kekhusyuan. Anda belum menemukan kelezatan tapi Anda berusaha untuk mencari kelezatan, maka Allah yang Maha Kasih. Jadi beda ibadah yang diterima kemudian ibadah yang membuahkan khusyuan. Jadi khusyuk, lezat ini tambahan, nilai plus. Ibadah saja pertama menggugurkan kita dari kewajiban, kalau itu adalah hal-hal yang wajib, kemudian memang ada pahalanya, maka semakin besar godaannya, semakin gede juga pahalanya. Godaan Anda besar untuk khusyuk, semakin gede pahalanya, karena Anda berusaha. Dan ingat, kalau Anda serius mencari kelezatan dalam ibadah, mencari itu, maka walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan, Allah akan kasih. Jangan menyerah lalu putus asa. Aduh, saya sholat gundah terus. Ketahuilah, memang kita di dunia, kalau sholat ingat dunia, yang punya toko ingat toko. Akan tapi bukan berarti khusyuk itu lalu kita tidak boleh ingat toko. Lihat orang sholat melihat anak kecil, khusyuk kita sambil memperhatikan anak kecil. Jangan-jangan anak kita makan beling. Kalau kita ada anak jerit-jerit kita begini, tetap dengar itu orang. Bohong kalau dia khusyuk. Maka ditolong kalau dia dalam keadaan membahayakan. Biarpun kita dalam keadaan sholat. Lah nanti kita harus paham setelah itu. Khusyuk itu sambung kepada Allah nanti. Sehingga bukan saja di saat sholat saja. Sehingga perilaku kita merasa tadi sampaikan oleh guru kita. Al-ihsan ada maqam, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat yang belum melezat sudah diterima oleh Allah insyaallah. Kita harus berkhusnudan seperti itu. Amin. Cuman itu masalah meningkatkan. Karena apa? Buah kelezatan itu adalah keistiqomahan. Kalau sudah merasakan lezat, tidak akan putus-putus dalam beribadah sampai mati khusnul khotimah. Tapi kalau tidak lezat-lezat, tidak manis-manis, khawatir saya bosan, na'udzubillah su'ul khotimah. Ini adalah jawaban yang juga sekaligus dari pertanyaan, mungkinkah sholat khusyuk tanpa membayangkan urusan dunia, tadi sempat dijawab oleh Buya. Baik, yang berikutnya untuk Ustaz Abdul Somad, menikah adalah ibadah, apakah lantas dosa istri ditanggung oleh suami? Wala taziru waziratu wizra ukhra, orang tidak menanggung dosa orang lain. Saya tidak tanggung dosa anak saya, tapi karena saya tidak berikan pendidikan yang baik, tidak saya masukkan pondok pesantren, tidak saya didik di rumah, maka saya berdosa karena tidak menjaga amanah. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, kalian semua akan ditanya an ra'iyatih, tentang istrinya, tentang anaknya. Yang belum punya istri, belum punya anak, jangan senyum dulu. Juga akan ditanya tentang apanya, innas sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Selangkah lagi kau akan masuk surga, tapi istrimu kau biarkan tabarrujal jahiliyatil ula, bersolek-solek jahiliyah, membuka aurat, pakai pakaian sempit, tidak berhijab, kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata dayus, tidak masuk surga dayus. Wa mad dayus ya Rasulullah, siapa dayus itu wahai Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tidak ada rasa cemburu kepada anaknya, kepada istrinya, kepada ponakannya. Dalam hadis lain, alladzi yuqirru su' ala ahli, membiarkan anaknya, membiarkan istrinya. Maka ini tanggung jawab kita. Kita akan ditanya, ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, hai para laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan istri anakmu, nara, dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Buya, saya pernah merasakan puncak kenikmatan ibadah, namun suatu saat turun drastis kehilangan kenikmatan ibadah. Apakah penyebabnya dan lantas bagaimana menjaga konsistensi untuk nikmat dalam beribadah? Baik, pertama kalau kita sudah menemukan sebuah rasa kenikmatan, syukuri yang pertama. Syukur dulu. Sama yang sudah beribadah belum lezat, syukuri ibadah dulu. Nantilah in syakartum lazidannakum. Kalau sudah menemukan kelezatan, syukuri. Dan syukur itu nanti merasa bahwasanya ini nikmat agung, maka akan berusaha untuk dijaga. Sehingga betul, yang bertanya itu merasakan kelezatan dan dia merasa kehilangan dan dia menyesal. Lalu apa sebabnya? Cari. Kalau Abu Yazid Al-Bustami tadi kami sampaikan, gara-gara prasangka buruk sedikit saja menjadikan seperti itu. Koreksi. Barangkali kita telah makan barang haram, mungkin tadi melihat yang haram dan sebagainya. Itu mungkin. Dan sebaik-baik orang adalah selalu menjaga diri. Koreksi, koreksi. Jangan nyantai saja. Kalau nyantai kita bablas hilang. Sehingga tidak menjadi ahli ibadah lagi. Dan sebegitulah, begitulah semestinya. Segera. Kenapa kok malam ini aku tidak bisa bangun malam? Kenapa kok hari ini tidak khusyuk? Kenapa aku tidak seperti biasanya? Cari sebab. Dan ingat, kebanyakan dari sebab hilangnya manis dalam beribadah adalah kemaksiatan yang kita lakukan. Baik, terima kasih. Ustaz Abdul Somad, jika tidak sempurna bacaan kita dalam sholat, apakah sholat kita masih diterima? Rubbatalil Qur'an wal Qur'anun yal'anuh. Berapa banyak orang yang baca Qur'an tapi dilaknat oleh Qur'an. Mengapa dilaknat oleh Qur'an? Karena dalam huruf Arab ada bacaan sya, ada sa, ada tha, ada so. Untuk huruf ini saja empat. Sya, sa, tha, so. Salah ucap, salah maknanya. Sedangkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, salah sedikit tidak berefek. Saya suka sama Ustaz Somad. Apa? Sabit qalbi. Kokohkan hatiku, sabit qalbi, tambatkan hatiku, sabit qalbi, tambatkan anjingku. Oleh sebab itu maka belajar tangga-tangga Al-Quran. Tangga pertama, dengar. Wa idza quri'al Quran, dengarkan bacaan Quran. Fastami'u lahu, dengar. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Pondok pesantren Tahfiz Quran Al-Bahjah, guru-gurunya para hafal Quran, masukkan anaknya ke pondok pesantren Darul Quran, ke pondok pesantren Tahfiz Quran, kau wakafkan anakmu untuk itu, maka kau sudah selamatkan mereka. Setelah mendengar, baca la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asru amsalihah. Dengar, setelah dengar baca, setelah baca pahami maknanya, setelah pahami maknanya amalkan, setelah amalkan ajarkan. Lima tangga. Lalu kalau dalam proses belajar, insya Allah diampunkan Allah. Kita naik mobil sampai di lampu merah. Ketika lampu sudah hijau, ada satu mobil tidak maju, tidak mundur, tidak kanan, tidak kiri. Semua yang ada di belakang tidak marah. Satu pun tidak marah. Kenapa tidak marah? Karena di atas ada tulisan belajar. Sebelum keluar surat izin mengendara. Wallahu a'lam bishawab. Baik, luar biasa. Intinya ketika belajar dimaafkan, tetapi harus ada proses penyempurnaan. Baik, pertanyaan berikutnya. Buya, tujuan ibadah sesungguhnya untuk Allah atau untuk mendapatkan pahala dari Allah? Kita ingin mempermudah bahasa. Pahala itu dari siapa sih? Dari Allah. Sudahlah, enggak ada beda antara ingin mendapatkan pahala, pahalanya bukan jadi dari Allah. Kita tidak perlu masuk dalam pembahasan membedakan. Kita enggak perlu surga. Kita hanya perlu ridha Allah saja. Itu adalah bahasa yang bulat, bikin orang enggak faham. Kalau sudah Allah ridha, Anda dimasukkan ke surga Allah. Selesai. Jadi kita berbuat baik ingin mendapatkan pahala dari Allah, dan pahala dari Allah itu keridhaan Allah. Selesai. Enggak perlu dipisah-pisah. Nanti kalau bisa tambah bingung, salat malah tambah ada salat nanti, tambah tidak ibadah. Jadi ibadah ingin mendapatkan pahala dari Allah termasuk bentuk keikhlasan. Kita merindukan surga, Nabi mengajari kita untuk minta surga. Kita tidak perlu masuk diskusi atau dialog-dialog yang aneh. Saya tidak perlu surga, aku perlu ridha Allah. Enggak perlu ngomong begitu. Saya perlu surga dan perlu ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemirsa, masih ada beberapa pertanyaan lagi yang insya Allah nanti kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك Inna dzalika min azmil umur. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damin Saku dan kita akan lanjutkan lagi pada segmentasi tanya jawab yang berikut ini. Ustadz Abdul Somad, bagaimanakah mengetahui amalan kita benar atau salah di tengah-tengah banyaknya perbedaan mazhab saat ini? Benar atau salah dalam Islam tidak diukur dengan perasaan. Orang yang biasa sholat zuhur 4 rakaat, lalu dia rasa 4 rakaat itu yang sah, ketika diajak sholat qasar, dia merasa tidak nyaman. Orang biasa sholat pakai wudhu, tiba-tiba dia sakit tayamum, dia rasa tidak nyaman. Maka sholat bukan enak tidak enak, bukan pakai perasaan, tapi pakai ilmu. La ilaha illallah penting, tapi baca pangkalnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah mengapa Imam Al-Bukhari menyusun kitab Sahih Al-Bukhari sebelum kitab amal. Sebelum kitab amal, amal salat, amal puasa, amal ibadah adalah kitab ilmu, kitabul ilm. Begitu juga Imam Abu Amin Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin tentang ulama usu, tentang ulama din, tentang ulama yang baik, tentang ulama akhirat, tentang ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Oleh sebab itu, selalu saya sampaikan, marilah kita mengkaji beberapa mazhab. Walaupun dalam beramal saya tetap berpegang kepada mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tapi dulu kami pernah belajar di Maghribi mazhab Maliki, membaca sedikit-sedikit tentang mazhab Hanafi dalam rangka menghormati sahabat kita yang datang dari India, Pakistan, Bangladesh. Begitu juga tentang sahabat kita yang datang dari Aljazair, Maroko, mereka berpegang dengan mazhab Maliki. Tapi dalam amal sehari-hari, jangan menimbulkan fitnah. Maka orang yang suka membangkitkan khilafiah-khilafiah di tengah umat, padahal masih ada lagi masalah kemiskinan, masalah kebodohan, masalah ekonomi, masalah macam-macam, masalah politik, sosial, pertahanan, keamanan. Sedangkan ini masalah besar, adapun masalah khilafiah, nata'awan fima tafaqna, mari kita beramal pada yang kita sepakati, kita amalkan. Wa nata'adhar fima ikhtalafna, pada perkara yang kita berbeda pendapat, maka kita berlapang dada menerima perbedaan. Maka jangan mudah mengklaim, menjudge, ini bid'ah, padahal itu baru satu pendapat. Bacalah kitab yang lain, bacalah pendapat ulama yang lain. Maka ada di sana Imam Hanafi, ada Imam Malik bin Anas Maliki, ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal Hambali. Itu pun yang masyhur saja. Ada pendapat Ibnu Abi Layla, ada pendapat Sufyan Ats-Tsauri, ada pendapat Imam Al-Auza'i, ada pendapat Imam Laits Ibnu Sa'ad, ada pendapat Imam Sufyan Ibnu Uyainah dan para ulama lainnya. Kita ajarkan orang untuk memahami banyak pendapat. Maka kalau kita baca kitab tafsir Tabari, apa kata Imam Tabari? Qala fulan at-ta'wilu fi ayati kadza, qala fulan at-ta'wilu fi ayati kadza, qala fulan. Imam ini berkata, imam ini berkata, imam ini berkata. Begitulah akhlak salaf menghormati pendapat orang lain. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk Buya. Bagaimanakah jika iri kepada orang kaya yang banyak bersedekah, pergi haji dan umroh, sedangkan saya adalah orang miskin tetapi mempunyai keinginan seperti mereka? Baik. Mengiri, ada dua hal iri yang diperkenankan. Yaitu di saat kita melihat orang yang menuntut ilmu menjadi seorang alim lalu berdakwah dengan ilmunya, lalu kita ngiri yang maknanya saya ingin seperti dia tanpa menginginkan hilangnya ilmunya. Saya ingin kayak dia. Kalaupun Anda tidak kecapean, tidak sampai, maka Allah sudah kasih pahala. Maka rindulah Anda untuk menjadi seperti beliau. Rindukan, gitu, menginginkan, rindu. Rindu saja, tapi bukan hanya sekedar rindu, dan pakai usaha yang mudah-mudah. Kalau yang sepuh-sepuh masuk akal, sudah rindu saya pengen kayak Ustaz Abdul Somad, saya pengen ini. Allah memberikan pahala nanti. Kemudian juga masalah urusan harta, sebab rezeki sudah dijatah oleh Allah. Kalau harus kaya, kaya, biarpun dia ongkang-ongkang, diambil menantu, akhirnya jadi orang kaya. Akan tapi ketahuilah, intinya kalau Anda itu merindukan, Anda orang fakir, melihat orang kaya yang rajin bersedekah, bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad, bermanfaat untuk orang banyak, lalu Anda merindukan seperti dia, dan Anda pun memohon, ya Allah berikan aku kekayaan seperti yang Engkau berikan kepadanya. Bahkan Anda memohon, setiap bekerja pun Anda bercita-cita, aku ingin nyantuni fakir, miskin, yatim, piatu, dan seterusnya. Ini adalah termasuk ngiri yang diperkenankan, asalkan Anda menginginkan kebaikan seperti yang Allah berikan kepada orang tersebut, tanpa Anda menginginkan hilangnya hartanya. Maka Anda pun sudah mendapatkan pahala, biarpun sampai mati melarat. Semoga Allah melapangkan rizki kita semuanya. Amin, ya Rabbal Alamin. Ustaz Somad, bagaimanakah penjelasan fikih anjing menjadi najis? Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada anjing yang menjulurkan lidahnya di dalam ina bejana tempat air kamu, fa ahriquhu, tumpahkan isinya semua. Ini ember bejana tempat menyimpan air tidak ditutup, lalu kemudian datang seekor anjing menjulurkan lidahnya menjilat air, maka tumpahkan semua. Setelah itu dicuci dengan siraman, satu dengan air bercampur tanah, 6 kali dengan air suci bersih biasa. Hadis ini sahih, dipakai oleh para ulama. Maka ada orang yang mengingkari ini, mengingkari kesepakatan para ulama. Ini tentang air liur anjing. Lalu bagaimana dengan yang lain? Sedangkan air liurnya saja demikian, apalagi darahnya, apalagi dagingnya, apalagi kulitnya, apalagi bulunya. Oleh sebab itu kita hati-hati tentang masalah ini. Adapun memelihara anjing, mani ketana kalban, siapa yang memelihara anjing? Bukan anjing untuk menjaga rumah di tengah hutan takut perampok, di tempat kita kota besar aman, ada security, lalu dia piharanya untuk hobi saja. Bahkan salon anjingnya sebulan 2 juta, sedekahnya 200 perak. Bagaimana ini orang mau minta surga Allah? Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia pelihara anjing, tidak ada hajat keperluan, maka Allah kurangi pahalanya satu hari sebesar bukit Uhud. Satu bukit Uhud besar 7 kilometer, itu amal dia berkurang setiap hari, berkurang 7 kilometer. Sementara amalnya sebesar bisul. Min setiap hari. Oleh sebab itu mari kita belajar, mari ngaji, sehingga amal kita sesuai dengan tuntunan bimbingan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya, barangkali ini pertanyaan terakhir, ada waktu sekitar 3 menit, bareng Buya bisa menjawabnya secara singkat. Apakah hukumnya memamerkan ibadah kepada teman yang suka bermaksiat? Nampaknya memberikan pelajaran ini, Buya. Baik. Hukum melakukan ibadah dilihat oleh orang. Ingat, memang sebaik-baik ibadah kalau bisa disembunyikan. Kapan itu? Di saat kita khawatir rusak hati kita, lalu senang di saat dilihat oleh orang lain. Tapi kadang ibadah itu perlu untuk ditampakkan, untuk memberi contoh orang lain, agar orang itu meniru kebaikan yang kita lakukan. Maka di sini juga keutamaan memamerkan kebaikan. Termasuk misalnya sedekah, kita memberi sedekah, memberi contoh. Saya bersedekah di depan orang, maka bukan suatu yang terlarang, tapi niatnya bukan niat pamer, bukan niat ingin dilihat oleh orang, tapi niat mengajari orang lain. Lah, sekarang menampakkan ibadah di depan orang ahli maksiat, dilihat dulu dong. Nah, kalau tujuannya hanya untuk merendahkan dan mengejek, bukan, tidak diterima. Akan tapi kalau memberi contoh boleh. Tapi kadang orang beribadah itu emosi. Coba kayak saya begini, mah. Ini kalau ke masjid pun dia marah karena istrinya aja, karena ponakannya enggak mau ke masjid. Ayo ke masjid seperti ini. Itu adalah hanya menyembah Allah miring itu, menyembah Allah dengan hawa nafsu, beribadah dengan hawa nafsu. Jadi boleh saja kita berbuat baik, diperlihatkan di depan orang, tapi harus jelas tujuannya untuk menarik dia, bukan untuk merendahkannya. Ingat, merendahkan adalah maksiat batin, dan dia bermaksiat dohir. Mungkin dia minuman keras, maksiat dohir, dan memang batinnya batin, bisa saja batinnya menjerit dia. Akan tapi kalau kita sudah merendahkan orang lain, maka itu adalah maksiat batin mengerikan. Tampakkan ibadah Anda di depan orang, tapi ingat tadi kita babnya ikhlas. Kalau Anda sudah menampakkan kebaikan di depan orang agar aman, berbuatlah secara sembunyi sebanyak kebaikan yang Anda lakukan di depan orang agar pekerjaan yang terlihat tadi aman. Ingat, Anda sedekah depan orang 10 juta, awas agar tidak hilang. 10 juta untuk memberikan contoh kepada orang lain agar niru, tapi takut hilang masuk bab riya. Enggak apa-apa, jangan takut. Diam-diam membantu 10 juta. Sembunyi enggak ada yang tahu, maka 10 juta aman, 10 juta yang terlihat juga aman. Wallahu a'lam bishawab. Biasanya yang paling menarik adalah menyebut hamba Allah tapi disebutin namanya, Bu ya. Dan juga kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang yang bersedekah ternyata ditampakkan. Mungkin ini adalah bab ikhlas secara khusus yang pernah kami sampaikan. Ada orang berbicara kepada pengurus masjid, saya akan sedekah, tolong umumkan setiap sholat Jumat. Orang mengatakan bahasanya, wah ini sedekah gitu aja dipamerkan ke masjid. Hati-hati, dia bukan riya, ternyata dia ingin memerangi riya di dalam hatinya. Dia nyumbangnya 100 juta, cuma minta diumumkan 10 juta saja kok. 9 jutanya disembunyikan. Maka ingat, urusan riya kesini, jangan nunjuk ke orang lain. Urusan ikhlas begini, jangan katakan aku ikhlas. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan katsiran, guru-guru yang kami cintai yang telah memberikan tema yang sangat luar biasa sekali, bagaimanakah kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Sekali lagi, yang sampai saat ini sedang menyaksikan acara Damai Nusaku dan sampai saat ini kita masih dipanjangkan umurnya, artinya bisa jadi Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk terus-menerus menyempurnakan kualitas ibadah kita. Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Ibadah ada tiga huruf, Ain, Ba, Dal. Abdun, hamba. Sebagaimana seorang hamba menyerahkan anaknya kepada tuannya, sebagaimana seorang hamba menyerahkan hartanya kepada tuannya, sebagaimana seorang hamba sahaya menyerahkan nyawanya, dirinya kepada tuannya, itu kepada manusia. Bagaimana dengan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Islam datang mengeluarkan manusia dari menghambakan diri kepada manusia, maka hambakanlah diri kepada Rabbin Nas, Rabbnya manusia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka serahkan diri kita kepada Allah dalam ungkapan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian Damai Nusaku untuk kesempatan kali ini. Dan insya Allah besok pada hari Minggu 4 Maret kami akan kembali hadir dari Masjid Adzikro Sentul Selatan Bogor, Jawa Barat, dengan penceramah Ustaz Abdul Somad dan Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikanlah kami ahli ibadah dan berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah, dan jadikan kami hamba yang bisa merasakan manis dan lezatnya ibadah. Ya Allah, telah banyak solat yang kami tegakkan, telah banyak amal yang kami lakukan, akan tapi ya Allah, kami melakukan begitu saja tanpa kami merasakan indahnya dalam beribadah. Ya Allah, yang menguasai hati kami adalah Engkau, yang menjadikan kami beribadah adalah Engkau. Maka kami mohon wahai Zat yang menguasai hati kami, berikan hati kami ya Allah, kepada hati kami keindahan dalam beribadah, kelezatan dalam ibadah. Dan kami mohon jauhkan kami dari segala kemaksiatan yang menjadi sebab kami kurang khusyuk dalam ibadah. Ya Allah, jaga mata kami dari yang haram, jauhkan mata kami dari melihat yang haram. Kami mohon ya Allah, dari semua yang hadir di sini yang dan yang menyaksikan acara ini, jika mereka ya Allah pernah melihat keharaman dengan mata mereka, kami mohon jangan hukum mata mereka ya Allah, akan tapi ampuni mata mereka ya Allah, dan rubah ya Allah, jadikanlah pandangan mereka adalah pandangan kemuliaan yang menjadi sebab Engkau ridha ya Allah. Ampuni telinga kami, ampuni anggota tubuh kami ya Allah, ampuni hati kami, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu. Kami mohon ya Allah, jaga para ulama-ulama kami, para guru-guru kami, wabil khusus Ustazuna Ustaz Abdul Somad, dan kami mohon semua guru-guru kami, pembimbing-pembimbing kami ya Allah, ulama-ulama kami semua ya Allah, jaga mereka ya Allah, Jaga mereka ya Allah. Jika ada orang yang berniat busuk, niat jelek kepada mereka, berikan hidayah kepada mereka. Dari ingin berbuat jahat menjadi berbuat baik ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang mendengar suara ini, menyaksikan acara ini, lalu mereka terjerumus dalam kehinaan ya Allah. Kami ingin kami semua adalah menjadi hamba-hamba yang kelak bisa di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau mudahkan kami datang tempat yang mulia saat ini, berikan kepada kami kemudahan untuk mendatangi tempat-tempat yang mulia. Jauhkan kami dari tempat-tempat kehinaan. Dan kami mohon jauhkan kami dari kebencian ya Allah. Jauhkan kami dari dengki ya Allah. Jauhkan kami dari segala macam penyakit hati ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang berbuat zalim dan aniaya kepada kami, menyakiti kami, kami mohon ya Allah jangan hukum mereka. Mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak rela jika mereka kau hukum ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang menyaksikan acara ini, yang hadir di sini, ada hambamu yang jarang melakukan sholat, jarang beribadah, maka detik ini saat ini jadikan mereka ahli ibadah ya Allah. Jadikan mereka ahli ibadah dan ampuni dosa masa lalu mereka. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir yang menyaksikan acara ini, ada hambamu yang jarang menutup aurat mereka, kami mohon ya Allah, mudahkan mereka menutup aurat mereka ya Allah. Mereka adalah wanita-wanita yang mulia ya Allah, jangan sampai mereka terhinakan dengan kemaksiatan itu. Ampuni mereka ya Allah, mudahkan mereka di dalam menutup aurat mereka. Yang sakit ya Allah sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon rindukan kami bisa beribadah dengan apapun yang kau berikan kepada kami ya Allah. Yang kau berikan harta, jadikan mereka ahli ibadah dengan harta mereka. Yang kau berikan kepada mereka ilmu, ahli ibadah dengan ilmu mereka. Yang kau berikan rizki kepada mereka media, jadikan media mereka untuk beribadah. Apapun yang kau berikan kepada kami, jadikan itu adalah alat untuk kami beribadah kepadamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami ya Allah keindahan dalam bersahabat bersaudara ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan ya Allah. Persaudaraan ya Allah tidak akan masuk surga, sebaik apapun manusia itu jika memutus tali persaudaraan ya Allah. Jadikan kami selalu baik dengan kakak adik kami, dengan saudara saudari kami, dengan paman bibi kami. Jangan sampai kami memutus tali persaudaraan ya Allah. Kami takut nerakamu. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Yang bermusuhan ya Allah, yang bermusuhan jadikan mereka saling mencintai ya Allah. Dan berikan kami ya Allah husnul khatimah, semuanya husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Masyaallah ya marhaba. Oh masyaallah. Lelah kaki yang